what you wanna do, I'ma do me. Mereka mau buat apa, gua enggak peduli. Do what you wanna do, I'ma do me. Mereka mau buat apa, gua enggak peduli. Gua lo mereka, gua lo mereka. Lakuin yang lo suka, terserah mau jadi apa. Gua lo mereka, gua lo mereka. Urus hidup masing-masing, jangan usik hidup gua. Can't see all the haters, all I see is dollar sign. I be staying on my grind, with the money on my mind. What the fuck you want, what the fuck you need? I be flexing with my crew, we be smoking weed. We don't give a shit. Mereka bicara tak ada tindakan, gua buat gerakan untuk sampai tujuan. Lo keren, lo jelek, lo kaya, lo miskin, I don't give a fuck man, I stay winning. All day, all day, all day, all day. Bukan Kanye, gaya okay. Fuck what you say. Do what you wanna do, I'ma do me. Mereka mau buat apa, gua enggak peduli. Gua masih terus berkarya, lo masih kebanyakan gaya. Mereka masih banyak bicara, tapi enggak bisa apa-apa. Do what you wanna do, I'ma do me. Mereka mau buat apa, gua enggak peduli. Do what you wanna do, I'ma do me. Mereka mau buat apa, gua enggak peduli. Gua lo mereka, gua lo mereka. Lakuin yang lo suka, terserah mau jadi apa. Gua lo mereka, gua lo mereka. Urus hidup masing-masing, jangan usik hidup gua. Lo orang daerah, pikiran lo tuh terlalu rendah. Level lo easy, ngalahin lo tuh gak susah. Panggungan masih minta, yang nonton kagak ada beda sama gue. 8 lagu 15 juta. School, fuck new school, keep it real, I'm a high school. Dan bila kau tak suka, silakan balas pakai karya. Tapi itu percuma, level kita jauh beda. Namamu dikenal karena ngedis, itu sesaat saja. Kapuan levelnya itu urusan mereka, kalau busi levelnya tetap di mereka. Gue tetap selalu jadi yang pertama, mendingan cepet-cepet lo berhenti aja. Gak cocok jadi rapper, mending lo bersih sampah. Kalau gak habisin duit mama papa, belum perang aja. Lo udah kelihatan kalah, lo masih pemula, gue udah idola. Do what you wanna do, I'ma do me. Mereka mau buat apa, gua enggak peduli. Do what you wanna do, I'ma do me. Mereka mau buat apa, gua enggak peduli. Gua lo mereka, gua lo mereka. Lakuin yang lo suka, terserah mau jadi apa. Gua lo mereka, gua lo mereka. Urus hidup masing-masing, jangan usik hidup gua. Huh? Bukan yang gak peduli kata orang, tapi ku yang tak suka ngurusin orang. Bukannya ku cari perang, tapi masing-masing kita punya jalan. Lakukan yang suka ku lakukan, ku cari uang untuk ku buang-buang. Tak pernah takut kurang, ku habiskan, ku masih bisa berjuang. Selama bisa nafas aku senang, karena uang tidak ikut pulang. Hidup ngapain dibikin pusing, nikmatin, jalanin. Raks the axe, axe, yeah, raks the axe. Kita san-san-sas hidup san-san. Do what you wanna do, I'ma do me. Mereka mau buat apa, gua enggak peduli. Do what you wanna do, I'ma do me. Mereka mau buat apa, gua enggak peduli. Gua lo mereka, gua lo mereka. Lakuin yang lo suka, terserah mau jadi apa. Gua lo mereka, gua lo mereka. Urus hidup masing-masing, jangan usik hidup gua.